Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Adabul Mufrad atau Sahih Al-Adabil Mufrad yang sudah dipisahkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga dengan syarah yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang sebelumnya telah dipelajari oleh Al-Asatidah yang sebelumnya. Langsung saja kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala bab al-mustabbani ma qala fa'ala al-awwal. Qala rahimahullahu taala fi kitabih الأدب المفرد باب المستباني ما قال فعل الأول. المستباني الشخصان اللذان يتبادلان السباب. Dua orang yang saling memberikan kepada yang lainnya السباب, celaan dan cercaan. Ini makna al-mustabbani, dua orang yang saling mencela, yang saling melontarkan kepada yang lainnya celaan dan juga cercaan. Kullun minhuma yasubbul akhar. Salah satu dari yang lainnya, salah satu mengucapkan kepada yang lainnya celaan dan cercaan. Ini makna al-mustabbani. Ma qala, ma qalahu min sibab. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka berdua ucapkan dari celaan dan juga cercaan. Fa'alal awwal ay fal ismu wal laumu wal dhanbu ala al awwal li'annahu huwa alladhi bada'a bis sibab. Fa'alal awwal al ismu wal laumu wal dhanbu ala al awwal. Dosa al ism dan juga al dhanb, celaan dan cercaan, kembali kepada orang yang pertama mencela, karena dialah yang memulai celaan dan cercaan. Ini makna dari bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-mustabbani ma qala fa'ala al-awwal. Dua orang yang saling memberikan celaan kepada yang lainnya, maka dosa dan juga kejelekan ditanggung oleh yang pertama karena dialah yang memulai. Bisyarat, tentunya ini dengan syarat seperti yang akan disebutkan dalam hadis nanti, yaitu ma lam ya'tadi al-mazlum, selama orang yang dizalimi dan orang yang kedua tidak melebihi dalam membalas, tidak melampaui celaan dan cercaan orang yang pertama mencela. Ini makna al-bab. Apabila orang kedua, orang yang dicela, melampaui celaan dan cercaan orang yang mencela pertama, maka ini lain hukumnya, akan disebutkan nanti dalam al-hadis. Ini makna al-bab. Maka di sini menunjukkan bahwa apabila orang yang dicela, orang yang dicerca, orang yang dizalimi, dia membalas sesuai dengan ukuran atau takaran orang yang mencela pertama tadi, maka di sini tidak ada celaan baginya, tidak ada dosa baginya, selama dia membalas dengan yang semisal. Walaupun dalam syariat Islam, apabila dia menahan diri dan bersabar, memaafkan, tidak membalas, maka ini yang dianjurkan oleh syariat Islam dan disebutkan dalam banyak ayat dan juga hadis dalam syariat Islam. Bisa dipahami ini kata-katanya. Jadi al-mustabbani ma qala fa'ala al-awwal, dua orang yang saling mencela dan saling mencerca, maka dosa ditanggung orang yang memulai, selama orang yang kedua yang dizalimi pertama tidak membalas dengan lebih dari ukuran orang yang mencela pertama. Apabila ia melebihi celaan dan cercaan orang yang pertama, idza atada atau idza tajawaza, fa hadza taghayyara al-amr, maka ini lain ceritanya, ini lain hukumnya. Walaupun yang dianjurkan dalam syariat Islam dia memaafkan dan dia tidak menghiraukan orang yang mencela pertama tadi, itu lebih dianjurkan. Akan tapi apabila dia membalas dengan balasan yang setimpal, yang semisal, maka ini tidak mengapa dan tidak ada celaan baginya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat dan juga banyak ahadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Akan tapi faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan tidak membalas, maka ajruhu 'ala Allah. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Apabila kalian dicela atau dicerca, diganggu, maka balas dengan yang semisalnya. Wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Akan tapi jika kalian sabar, maka itulah yang lebih baik. Yeah. Ini menunjukkan bahwasanya dalam bab dan juga hadis yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, tidak ada anjuran di situ untuk membalas. Ini penting. Jangan sampai ada yang memahami bahwasanya anjuran adalah membalas dengan yang setimpal. Tidak. Tidak demikian. Anjuran adalah untuk memaafkan dan tidak menghiraukan apa yang atau celaan orang yang mencela. Akan tapi jika dia membalas dengan balasan yang setimpal, maka itu tidak mengapa dan tidak ada dosa baginya. Karena dosa adalah ditanggung orang yang pertama mencela. Fa'alal awwal. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Al-mustabbani ma qala. Fa'alal badi. ما لم يعتد المظلوم المستباني ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. Sama seperti yang dijelaskan dalam al-bab tadi, dua orang yang saling mencela, maka dosa ditanggung orang yang pertama memulai. Kemudian disebutkan di sini ما لم يعتد المظلوم, ما لم يعتد المظلوم, selama orang yang membalas tadi, yang kedua, tidak melebihi dan tidak melampaui celaan dan cercaan orang yang pertama. Begitu juga hadis yang berikutnya, sama. Wa an Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i hatta ya'tadiya al-mazlum, hatta ya'tadiya al-mazlum. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang membalas dengan balasan yang setimpal. Hatta ya'tadiya al-mazlum. Kecuali apabila dia melebihi. Apabila dia melebihi. Melebihi celaan dan cercaan orang yang pertama. Maka dia menanggung dosa yang lebih tadi. Maka orang yang kedua tadi, jika dia melampaui batas, idza atada wa tajawaza, maka dia menanggung dosa yang dia lebihkan tadi. Menanggung dosa yang celaan dan cercaan yang dia lebih tadi. Yang semisal dosa ditanggung orang yang pertama. Tapi apabila dia membalas dengan balasan yang lebih, i'tada wa tajawaza, maka dia menanggung sendiri dosa yang lebih tadi. Berarti disimpulkan di sini ada tiga macam. Indama yusabbul insan huwa baina salasati umur. Apabila seorang dicela, dicerca, diganggu, maka dia antara tiga macam orang. Kesimpulan dari dua hadis dan juga lafaz bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari, apabila seseorang dicela atau dicerca, maka orang yang kedua tadi yang dicela dan juga dicerca antara tiga macam. Yang pertama, an yu'ida kalimatis sabbi alaihi duna tidak, dia membalas kalimat-kalimat cercaan tadi tanpa i'tida' wa tajawuz, tanpa i'tida' dan juga at-tajawuz. Maka hukumnya orang yang pertama ini seperti yang disebutkan dalam al-hadis, fa'alal badi, dosa ditanggung al-badi al-awwal, dosa ditanggung orang yang pertama. Dia membalas tapi tidak melampaui batas, maka dosa ditanggung orang yang pertama. Keadaan yang kedua, an yu'ridu alaihi, an yu'ridu anhu tamaman, an yu'ridu anhu tamaman, dia tidak menghiraukan, dia tidak menghiraukan celaan dan cercaan orang yang mencela. Maka orang yang seperti ini khairun lahu wa akmal wa lahu ajr, orang yang seperti ini lebih baik dan lebih sempurna dan mendapatkan ajr, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, wala in sabartum lahu wa khairul lissabirin, wala in sabartum lahu wa khairun lissabirin, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Orang yang ketiga, dua golongan yang disebutkan tadi, yang pertama dan kedua, tidak ada dosa baginya. Adapun yang ketiga, an yu'ida alaihi sab wa'tada wa tajawaza. Orang yang ketiga adalah ketika orang tersebut membalas dan bahkan i'tada wa tajawaza, dia melebihi celaan orang yang mencela pertama. Maka orang yang seperti ini, al-ithmu wal-lawmu biqadri ma'tada wa tajawaza bihi. Orang yang seperti ini, al-ithmu wal-lawm, dosa dan celaan baginya adalah biqadri ma'tada wa tajawaza bihi, sesuai dengan lebihnya tadi, sesuai dengan kelebihan dan apa yang dia lampaui dari celaan orang yang pertama. Barakallahu fikum, ini makna al-hadis, makna dua hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abi Hurairah dan juga hadis Anas radhiyallahu anhuma. Adapun kaitannya dengan bab, dengan terjemah yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sangat jelas, karena sesuai, sangat sesuai lafadznya. Al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadi al-mazlum. Ini makna hadis, makna dua hadis ini dan juga kaitannya dengan al-bab atau at-tarjamah. Baik, kita baca insyaallah syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Jadi insyaallah begini aja. Membaca hadis, kemudian kita ketahui maknanya secara global, apa kaitannya, hubungannya dengan bab, kemudian baru kita membaca dan merenungi penjelasan yang ditulis oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, al-muradu bil mustabbani ay al-mutashatimani بسبب الخصومات غالبا سواء بلفظ اللعن أو بكلمات فيها فحش يتعلق بذات المسبوب أو بعرضه. Yang dimaksud dengan al-mustabban ay al-mutashatiman, dua orang yang saling mencela, بسبب الخصومات غالبا, keseringan terjadi karena perdebatan, karena permusuhan, baik itu dengan lafaz laknat, saling melaknat, atau dengan kalimat-kalimat lain yang di dalamnya terdapat kekejian. Yata'allaq bidzatil masbub au bi'irdih, yang berkaitan dengan zat orang yang dicela ataupun irdhuhu. Wasabbu wasyatmu minal aqwali al muharramah allati tu'thiru 'ala al ukhuwah al islamiyah fayajibu tarkuhu wal hadharu minhu. Asab wasyatm minal aqwalil muharramah, termasuk dari ucapan-ucapan yang diharamkan dalam syariat Islam, yang memberikan pengaruh terhadap al-ukhuwah al-islamiyah, fayajibu tarkuhu wal hadharu minhu, maka wajib untuk ditinggalkan dan berhati-hati darinya. Wal hirsu ala kulli kalimin tayyib wa khuluqin hasanin bainal muslimina wal muslimat li'annal muslima akhul muslim. Dan bersungguh-sungguh untuk mengucapkan ucapan yang baik, akhlak yang baik di antara kaum muslimin dan kaum muslimat, karena sungguhnya al-muslim adalah merupakan saudara bagi yang lainnya, bagi muslim yang lainnya. Thumma qala wa qad dalla al-hadithani ala tahrim as-sabb bi kaffati al-fadhihi kama dalla ala anna al-badi'a bi sabb al-akhari wa shatmihi dhakaran kana aw untha يحمل الإثم كله بشرط عدم اعتداء المعتدي عليه بالزيادة في السب والشتم. Dua hadis ini menunjukkan haramnya mencela, mencerca saudaranya dengan seluruh macam lafadznya. Sebagaimana hadis ini, dua hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang memulai mencela, orang yang memulai mencela saudaranya, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka dia menanggung dosa orang yang kedua, orang yang dicela, apabila orang yang kedua tersebut membalas. Bisyarat, namun ini dengan syarat seperti yang disebutkan tadi, adam i'tida'il mu'tadi 'alaihi biziyadati fis-sabbi wasyatm, tanpa orang tersebut membalas dengan balasan yang lebih, dengan balasan tambahan dalam mencela dan juga mencerca. فإذا تجاوز المعتدي عليه في الانتصار حمل الإثم بقدر ما تجاوز به. Apabila orang tersebut melampaui batas dalam membela dirinya sendiri, maka dia menanggung dosa sesuai dengan apa yang dia lebihkan tadi. وأما إذا لم يتجاوز بل انتصر بقدر الاعتداء عليه فلا إثم عليه. Wa innamal ithmu 'alal badi. Apabila dia tidak berlebih dalam membalas, maka tidak ada dosa baginya, dan dosa ditanggung oleh orang yang memulai celaan tersebut. Liqaulillahi ta'ala wa laman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna في الأرض بغير الحق. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن خير ما يستدل لهذه القضية بما حصل بين أبي بكر الصديق وربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنهما. Di antara dalil yang paling bagus dalam menjelaskan tentang permasalahan ini adalah apa yang terjadi di antara dua sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardan wa a'ta Abu Bakr arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku arda, tanah. Wa a'ta Abu Bakr arda, begitu pula memberikan kepada Abu Bakar arda. فاختلفنا في عذق نخلة. Maka kami saling berselisih, Abu Bakar dan Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhuma, berselisih tentang pohon kurma. Qala wa ja'atid dunya, kemudian datanglah dunia. Ya, maksudnya berselisih pada pohon kurma atau tangkai pohon kurma, yang kemudian ja'atid dunya, tarikan-tarikan dunia saling tarikan-tarikan dunia datang, kemudian saling berselisih, mereka berdua saling berselisih radhiyallahu taala anhuma. Faqala Abu Bakr hadza fi haddi. Abu Bakar radhiyallahu taala an mengatakan hadza fi haddi, ini berada dalam batasan tanahku. Fakultu la, maka aku mengatakan Rabi'ah, la bal hiya fi haddi, tidak, bahkan ini ada di tanah bagianku. Faqala li Abu Bakrin kalimatan karihtuha, maka Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan kepadaku sebuah kalimat yang aku tidak menyukai kalimat tersebut. Wa nadima 'alaiha, dan Abu Bakar radhiyallahu an menyesal atas kalimat yang dia lontarkan kepada saudaranya Rabi'ah. Faqala li ya Rabi'ah, maka Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan kepadaku, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, qul li mithla ma qultu lak hatta takuna qisasan. Katakanlah kepadaku kalimat sesuai dengan apa yang aku ucapkan kepadamu, agar hal tersebut menjadi qisas. Faqultu la wallahi ma ana biqailin laka illa khaira. Maka Rabi'ah menjawab, tidak, wallahi aku tidak akan mengucapkan kepadamu kecuali kebaikan. Qala wallahi la taqulanna li kama qultu laka hatta takuna qisasan. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengulang, wallahi demi Allah, ucapkanlah sesuai dengan apa yang aku ucapkan kepadamu agar menjadi qisas. Wa illa ista'daitu 'alaika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau aku meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melawanmu. Faqultu la wallahi ma ana biqa'idin laka illa khaira. Rabi'ah pun tetap menjawab seperti jawaban yang pertama. Wallahi demi Allah, ma ana biqa'idin laka illa khaira. Aku tidak akan mengucapkan kepadamu kecuali kebaikan. Farafadha Abu Bakrin al-ardha wa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggalkan tanah tadi dan mendatangi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'altu atluhu, maka aku mengikutinya. Faqala unasun min aslam, maka berkata orang-orang dari kalangan aslam, yarhamullahu Abu Bakrin huwa alladhi qala ma qala wa yasta'di alaik. Semoga Allah merahmati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dialah yang mengatakan apa yang telah dikatakan tadi. Kemudian dia meminta pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melawanmu. Faqultu atadruna man hadha? Maka aku ucapkan, kata Rabi'ah kepada mereka, atadruna man hadha? Tahukah kalian siapa ini? Hadha Abu Bakar. Ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadha thaniyatsnain. Hada dhu syaibatil muslimin. Ini adalah orang kedua ketika mereka berdua, yaitu ketika berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. Hada dhu syaibatil muslimin. Ini adalah orang tua kaum muslimin. Iyyakum, hati-hatilah kalian. La yaltafit fayarakum tansuruni alaih. Jangan sampai dia melihat kalian menolong. Jangan sampai dia melihat kalian menolongku atasnya. Fayaghdab, maka dia marah. Fayatiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaghdaba lighadabih, maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka, marah karena melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu marah. Fayaghdaballahu lighadabihima, maka Allah subhanahu wa ta'ala marah, murka sesuai dengan murka karena kemarahan mereka berdua radhiyallahu anhuma wa sallallahu alaihi wasallam. Fayahlika Rabi'ah, maka celakalah Rabi'ah. Faraja'u anni, maka kaum tersebut, kaumnya Rabi'ah, meninggalkan Rabi'ah. Fantalaqtu atluhu hatta ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqassa alaihi alladhi kana, maka aku terus mengikutinya sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqassa alaihi alladhi kana, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan apa yang telah terjadi bersama Rabi'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rabi'ah, ma laka was-siddiq, wahai Rabi'ah, apa yang terjadi padamu dan Abu Bakar as-siddiq? Qala faqultu mithla ma qala, maka aku menjawab, mengisahkan seperti apa yang dikisahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kana kada wa kada, terjadi seperti ini dan seperti itu. Dia menceritakan seperti apa yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala li, maka Abu Bakar mengatakan kepadaku, wahai Rasulullah, qul li, qul mithla ma qultu lak, katakanlah dengan perkataan ataupun ucapan yang sesuai dengan apa yang aku ucapkan kepadamu. Fa'abaitu an aqula lahu, maka aku enggan untuk mengucapkan seperti apa yang Abu Bakar radhiyallahu anhu ucapkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal, fala taqul lahu mithla ma qala lak, walakin qul yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Benar, jangan kamu ucapkan seperti apa yang telah dia ucapkan kepadamu. Akan tapi katakanlah, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Fawalla Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa huwa yabki. Maka Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu berpaling dalam keadaan beliau menangis. Jadi ini adalah kisah antara Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami dengan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu yang di dalamnya terdapat banyak faedah yang sesuai dengan permasalahan ini, yaitu saling mencela di antara kaum muslimin. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukup sampai di sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.